لله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. Bab tentang ayat di surat Al-A'raf 191-92. Ayushrikun, bagaimana mereka musyrik menyekutukan Allah dengan yang tidak menciptakan apa-apa sama sekali, bahkan merekanya pun diciptakan. Jahilnya manusia. Wala yastati'una lahum nasra, bagaimana mereka tuhankan, mereka sembah, padahal sesembahannya enggak bisa nolong mereka sama sekali. Wala anfusahum yansurun, dan diri mereka pun tidak bisa untuk membela dirinya sendiri, apalagi untuk membela orang lain. Ayat ini atau bab ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala pada bab ke-14 ini, setelah pada bab yang barusan kita lewati dengan masailnya tentang syiriknya istighatsah dan doa memohon dan meminta-minta sesuatu kepada selain Allah, dibawakan bab ini oleh muallif untuk menjelaskan bahwa tauhid dengan kamu beribadah kepada Allah semata, dengan kamu tidak syirik kepadanya, kamu minta doa hanya kepada Allah, kamu yakini karena hanya Allah yang bisa memberi manfaat, hanya Dia yang bisa menyelamatkan dari berbagai kejelekan, selain Allah enggak mampu sama sekali untuk itu. La yanfa'uka wa la yadhurruk, ayat-ayat yang telah lalu. Di bab ini dan bab berikutnya juga, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah ingin menjelaskan bahwa perkara itu sebenarnya ada dan sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia atau sesuai dengan akal logika yang masih lurus dan baik. Artinya kemusyrikan itu enggak logis sama sekali. Ghairu ma'kul. Gak bisa masuk akal sama sekali. Gak sesuai dengan akal manusia yang masih waras. Tidak sesuai dengan fitrah mereka yang masih bersih. Tidak terkontaminasi dengan syirik, dengan bid'ah. Nah, maka ini penetapan dalil fitri. Penetapan dalil secara fitrah atau dalil akli. Penetapan dalil secara akal atau logika, namun yang ada di dalam Quran. Artinya dalil akli yang diajarkan di dalam Quran, bukan dalil akli yang karya manusia sendiri ngarang-ngarang ini itu. Nah, lah, dalil akli yang tersebutkan di dalam nusus. Artinya syariat, ayat-ayat ini mengajak orang untuk mereka sadar apa masuk akal. Benar akal kalian, fitrah kalian, bisakah menerima yang semacam itu? Nah, karena tauhid sesuatu yang tertanam dalam fitrah mereka dan sesuai tentunya dengan akal yang selim, akal logika yang sehat, Nah, di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita, dan tentunya itu lebih baik dan jauh lebih baik ketimbang dalil bukti logika, tapi yang dari karya manusia sendiri, karena belum tentu benarnya, masih bisa dikritik, orang bisa membantah dengan permisalan dan contoh yang lain kalau itu dari manusia. Tapi ketika itu nas yang berbicara, dalil akli, tapi yang disebutkan di dalam nusus Quran ataupun sunnah tentunya lebih lurus dan lebih baik. Qauluhu ayushrikun ay fil ibadah. Ayushrikun, ya ini dalam ibadah. Qala al-mufassirun, kata para mufassirin, fi hadhihi al-ayah, hadha taubikh wa ta'nif lil musyrikin. Ini merupakan celaan keras kepada musyrikin dan ta'nif. Ta'nif itu apa ya? Teguran yang tajam. Unf itu keras maknanya. Ta'nif itu teguran yang keras, yang tajam. Misalnya saja kalau di luar pembahasan, misalnya kalau seandainya orang selama ini memberi kamu kebaikan, gak kurang-kurangnya sudah bantu kamu, ini baik luar biasa dan lama, gak sebentar, gak sekali dua kali, terus dia berbuat baik padamu, membantu dan seterusnya. Pak Subhanallah, suatu ketika kamu khianati, maka dia katakan padamu dalam bentuk pertanyaan, walaupun, kamu khianat sama saya? Saya kamu khianati? Nah, ini ta'nif, teguran yang sangat tajam sekali, artinya pantas. Pun selama ini ana bantu kamu, ngasih kamu, ini kamu khianati. Kalau orang lain walaupun khianat jelek masih mungkin lah, tetapi ana yang selama ini ngasih, bantu, walhasil itu ta'nif. Nah, kepada musyrikin, ayat ini, fi ibadatihim ma'allahi ta'ala ma'la yakhluku syai'an wa huwa makhluk. Ketika mereka beribadah kepada selain Allah, padahal semua itu yang mereka sembah, yang mereka tuhankan, tidak bisa menciptakan apapun sama sekali. Bahkan merekanya sendiri makhluk, diciptakan. Ainal uqul, ini dalil akli. Diajak berpikir, diajak berlogika. Mana logika kalian? Lawang dia sendiri terciptakan. Menciptakan enggak bisa. Berarti makhluk sama seperti kalian. Bagaimana bisa kalian sembah? Bagaimana bisa benar kalian tuhankan? Wal makhluk la yakunu syarikan lil khaliq fil ibadah allati khalaqahum laha. Dan makhluk tidak mungkin menjadi tandingan, menjadi sekutu bagi penciptanya dalam ibadah. Yang justru karena ibadah itu mereka diciptakan oleh khaliknya. Akan enggak makgun, enggak logis justru kemudian dijadikan tandingan bagi khaliknya. Padahal ibadah itu tujuan mereka diciptakan. wa bayyana annahum la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Tambah lagi keterangan oleh Allah, mereka enggak bisa bela kamu, bahkan diri mereka sendiri pun enggak bisa membela diri. Fakaifa yusyrikuna bihi man la yastati'u nasra 'abidihi wala nasra nafsi. Logika kedua, akal yang kedua, di mana akal kalian? Kalian sekutukan dengan Allah, kalian tuhankan, kalian sembah, kalian minta-mintai, padahal enggak bisa membela sama sekali kepada penyembahnya, bahkan kepada dirinya sendiri. Kalau dilukai, dihancurkan, misalnya, enggak bisa berbuat apa-apa. Wa hadza burhanun dhahir ala butlani ma kanu ya'budunahu min dunillah. Maka ini bukti yang sangat nyata tentang batilnya yang mereka sembah selain Allah. Wa hadza wasfu kulli makhluk hatta al-malaikah wal-anbiya was-salihin. Dan ini sifat setiap makhluk, bahkan kalaupun itu malaikat, para nabi dan orang soleh, mereka makhluk diciptakan, ada khaliknya. Wala yakhluquna syai'an, dan mereka enggak bisa menciptakan apa-apa, justru mereka hanya makhluk. Nah, mereka pula enggak bisa membela orang yang berdoa kepadanya setelah kematian para nabi, para rasul, bahkan diri mereka sendiri enggak bisa untuk membela diri. Ketika dikubur misalnya, berontak, enggak mau, taruh bawah di tumpuki tanah, ya enggak bisa. Wa asraful khalqi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makhluk termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana yastansir rabbahu 'alal musyrikin. Dia sendiri minta tolong kepada Allah menghadapi musyrikin. Wa yaqul, seperti yang Allah sebut, seperti yang beliau sebutkan dalam doanya, Allahumma anta atudi wa nasiri. Ya Allah, engkau adalah tumpuanku, tempat aku bertumpu, bersandar. Wa nasiri, engkau yang membela aku, menolongku. Bika ahul, kepadamu aku berbuat. Wabika asul, wabika uqatil, kepadamu aku ahul, itu berbuat dalam artian perpindahan beliau dari satu kondisi ke kondisi lain, atau satu tempat ke tempat lain dalam peperangan. Dari satu sisi kanan ke kiri, depan ke belakang, dan seterusnya. Wabika asul, dan kepadamu pula, denganmu, yakni dengan pertolonganmu, asul, saulah, itu asal maknanya terkaman atau loncatan. Saulat al-asad, ketika singa itu menerkam mangsanya, membunuh. Ya, ini ketika beliau dalam peperangannya, menyerang musuhnya, membunuh mereka. Nah, itu juga dengan pertolongan Allah. Wabika uqatil, dengan pertolonganmu pula aku memerangi mereka. Minta tolong kepada Allah. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lain disahihkan oleh Al-Albani. Wa hadhil ayah, maka ayat ini kaqaulihi ta'ala, sama seperti firman Allah, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka jadikan sesembahan selain Allah yang tidak menciptakan apa-apa, bahkan mereka diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Dan mereka pula tidak memiliki, tidak berkuasa untuk diri mereka madarat maupun manfaat, tidak memiliki untuk diri mereka kematian, kehidupan maupun kebangkitan kelak. Wa qawlihi juga seperti firman-Nya, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakan ke mereka, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat atau madarat kecuali yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthart minal khair wa ma massani as-su'. Kalau aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ada kejelekan menimpa aku. Buktinya Rasul SAW dilempari, dipanah, kena tanggal beberapa giginya, tembus. Sallallahu alaihi wasallam. In ana illa nadhirun wa bashir li qaumin yu'minun. Aku hanya menyampaikan ancaman Allah, menyampaikan kabar gembira darinya bagi yang taat, bagi orang yang beriman. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada, juga dalam Al-Jin. Katakan, aku tidak memiliki untuk kalian madarat atau kebaikan. Qul inni lan yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Katakan, aku tidak ada yang bisa menolongku satupun dari Allah, dan tidak akan aku mendapati selain Allah sebagai pelindung. Illa balagham minallahi wa risalati. Tugasku hanya menyampaikan dari Allah risalahnya. Fakafa bihadhil ayat burhanan ala butlani da'wati ghairillah. Ayat-ayat cukup sudah menjelaskan batilnya doa kepada selain Allah. Kainan mangkan, siapapun yang didoai itu, nabikah atau malaikatkah atau yang selainnya. Fa in kana nabiyan aw salihan, kalau itu nabi atau orang saleh, faqad syarrafahu Allah bi ikhlasil ibadatillah. Allah telah muliakan beliau dengan ikhlas ibadah kepada Allah. Waridha bihi rabban wa ma'budan. Allah muliakan dengan beliau ridha Allah sebagai Rabb-Nya, sebagai sesembahannya. Fa kaifa yajuz an yaj'ala an yuj'ala al-'abidu ma'budan ma'a tawjih al-khitab ilayhi bin nahi an hadha syirk. Maka bagaimana bisa diterima, bagaimana bisa dibenarkan yang 'abid, yakni rasul, nabi, orang saleh, dia 'abid. Mereka sendiri beribadah kepada Allah. Bagaimana mereka dijadikan sesembahan sekarang? Mereka hanya menyembah kepada Allah. Kalau sekarang malah kalian sembah, kalian ibadahi selain Allah. Belum lagi larangan untuk syirik itu Allah tujukan kepada mereka. Seperti ayat yang baru kita lewati, ditujukan kepada Rasul SAW, walaupun gak mungkin beliau melakukannya. Ini salah satu hikmahnya, agar tidak dijadikan tandingan bagi Allah, tidak disekutukan. Rasul saja dilarang untuk menyekutukan Allah dengan yang lain. Wala tad'u min dunillah, kamu wahai Muhammad SAW jangan berdoa kepada selain Allah. Rasul dilarang. Kif ma'kul, bisa logis dari mana justru kemudian Rasul kalian jadikan ma'bud, mad'u, kalian doai, kalian minta-mintai. Tidak ma'kul sama sekali bagi yang punya akal. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Jangan kamu doa kepada selain Allah bersama doamu kepada Allah. Dan itu Allah sebutkan ilahan akhar, Tuhan yang lain. Karena yang berdoa kepada suatu berarti telah menjadikannya sebagai Tuhannya. Tiada sesembahan yang hak melainkan Dia, segala sesuatu binasa, hancur, melainkan wajahnya, insyaAllah semata, baginya hukum dan kepadanya kalian dikembalikan. Wa qala inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya. Hukum hanya milik Allah. Allah perintahkan kalian untuk tidak menyembah, tidak beribadah, melainkan hanya kepadanya. Subhanallah, ahlul bid'ah, hizbiyin yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Sebagiannya mereka imani, sebagiannya mereka kufuri. Sepenggal-sepenggal mereka ambil mana yang sesuai hawa nafsunya. Mereka dengung-dengungkan misalnya, inil hukmu illa lillah, hukum hanya milik Allah, tegakkan hukum, khilafah islamiyah, daulah islamiyah, inil hukmu illa lillah, kalimatu haq. Seperti Ali katakan, urida bihal batil, tapi maknanya batil. Dan kelanjutan ayat, liciknya mereka enggak dilanjutkan. Amara Allah ta'budu illa iya, Allah perintahkan kalian untuk tidak syirik kepadanya. Mereka menyerukan khilafah, hukum-hukum selain tegakkan hukum syariah atau khilafah, sementara mereka suburkan kemusyrikan di sana sini. Mereka biarkan kemusyrikan, tidak ada pengingkaran kepada syirik. Mereka hanya sibuk dengan politiknya, sibuk dengan partainya. Bagaimana inil hukmu illa lillah? Kemana ayat amara Allah ta'budu illa iya? Waqad amara ibadahu minal anbiya wa salihin wa ghairuhum, amara ibadahu minal anbiya wa salihin wa ghairihim bi ikhlasil ibadati lahu wahda. Begitu ayat Allah memerintahkan hambanya dari para nabi, orang soleh, dan yang selain mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. Wa nahahum an ya'budu ma'ahu ghairah, Allah larang mereka menyembah kepada selain Allah, ibadah kepada selainnya. Wa hadha huwa dinuhu alladhi ba'atha bihi rusulahu, inilah agama Allah yang karenanya Allah utus para rasulnya. Wa anzala bihi kutuba, karenanya Allah turunkan kitab-kitab suci. Wa radiyahu li'ibadi, ini Allah ridai, Allah senangi dari hambanya, Allah inginkan ini dari mereka. Huwal Islam, dan inilah Islam, ibadah kepada Allah dan meninggalkan berbagai kemusyrikan. Kama rawal Bukhari an Abi Hurairah fi su'ali Jibril alaihi salam qala ya Rasulullah mal Islam, qala al Islam an ta'budallah wa la tusyriku, an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a, wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakatal mafruḍah wa tasum Ramadan al hadis. Salah satu lafadznya ini, hadis di Bukhari dan Muslim. Islam, kata Rasul menjawab Jibril, mengajari sahabatnya, kamu ibadah kepada Allah, tidak syirik kepadanya dengan yang lain apapun. Kamu tegakkan sholat, kamu tunaikan zakat, kamu puasa Ramadan. Itulah Islam, agama yang diridhai oleh Allah. Asyahid bahwa bab ini dengan ayat pertama ini Allah menjelaskan bahwa ibadah hanya boleh, doa ibadah secara umum hanya boleh diberikan kepada Yang Maha Esa tunggal dalam rububiyahnya. Dalam rububiyahnya, yang menciptakan hanya Allah. Enggak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi, nah, segalanya hanya Allah Ta'ala satu-satunya. Maka ibadah pun hanya boleh bagi Allah, karena enggak ada selain Allah yang bisa melakukan sedikit pun dari semua itu, yang bisa memberi pertolongan, membantu, hanya Allah. Maka doa dan segala ibadah pun tidak boleh diberikan kepada selain Allah, karena itu tidak sesuai dengan fitrah dan akal yang sehat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.